Semua gas. Hujan adalah anugerah. Awas Demasol. Cinta sudah dibuang, jangan harapkan dia akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bokar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus berjalan. Robohkan setan diri mantap. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh. Banyak untuk disebutkan. Hey, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalan. Cita-cita sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua terkenal sebagai manusia. Aku bertanya, dan jawab dengan cinta. Oh, oh, the Crash. Oh, oh, oh ya, oh ya, oh. Ya bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Lebih kencang lagi yo. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sekali lagi. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Mas Tony Federer. Mas Tony. Cinta sudah dibuang, jangan harapkan dia akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, sabar sabar ratu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus berjalan. Rokokan setan yang berdiri menangkap. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Mas Odek, Mas Nola. Banyak lagi rahmat banyak untuk disebutkan. Hai, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Dan keserahan. Senang tangan suaranya ya. Di jalanan kami sadarkan cita-cita. Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Bertanya, tolong dong jawab dengan cinta. Oh, oh. Segera tepuk-tepuknya semuanya yo. Sambil hujan-hujan rame-rame. Yang lagi berteduh juga kita bayang lagi sama-sama. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Lebih kencang lagi. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh, oh ya, oh.